Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima li fadal istifadal hasala tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulih wa dalala 'alal khair. وقال المصنف الحبيب عبد الله بن علوي الحداد إلى قوله لأني إذا خطبت نفسي بقولي وعليك karena sesungguhnya jika aku mengajak kepada diriku untuk berbicara وعليك dan mengucapkan وعليك kepadamu dalla zalika ala annaha lam tatahaqqaq bil amal bima alimat, menunjukkan bahwasanya diriku belum sempurna melaksanakan amal dengan apa yang sudah diketahuinya. Wa ala anni lam azal ahussuha ala isti'mali ma tad'u ilaih, dan aku masih menganjurkannya untuk menggunakan apa-apa yang diajak oleh nafsu atau diriku. Wa bizalika yazul al talbis ala al mu'minin, maka dengan itu akan hilang di budaya daripada orang-orang mukmin wanisyah zinnafas, dan dengan itu pula akan hilang sifat lupa kepada diri sendiri. Alladzi wasallallahu ta'ala bihi man la ya'qil fi qawlihi ta'ala, yang dengannya Allah subhanahu wa ta'ala mensifati orang-orang yang tidak berakal dalam firman-Nya, ata'murunan nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna alkitab. Apakah kamu menyuruh orang-orang untuk berbuat kebaikan, tapi kamu melupakan diri kamu sendiri, padahal kamu adalah orang-orang yang membaca kitab. Afala ta'qilun, tidaklah kamu menjadi orang-orang yang berakal. Wa minal wa'id al-warid, dan termasuk ancaman al-warid yang datang, fi haqqi man yakul wa la yaf'al, bagi orang yang mengatakan wa la yaf'al tapi tidak melakukannya, tidak mengamalkannya. Fi qawli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yu'maru bil alim, Rasul bersabda akan didatangkan bil alimi, orang alim, hilan nari, di dalam neraka. Fatandaliku aqtabuh, maka akan keluar usus-ususnya. Fayaduru biha, maka dia akan berputar-putar dengannya. Finnari, di neraka. Kama yadurul himaru birraha, seperti berputar-putarnya keledai birraha dengan alat penggilingan. Fa yajami'u 'alaihi ahlun nar, maka akan berkumpul atasnya orang-orang yang ada di neraka. Fa yaquluna, dan mereka akan mengatakan, ma balul ab'ad, kenapa orang yang lebih jauh ini, qad azana 'ala ma bina, telah mengganggu kita semuanya. Fa yaqul innal ab'ad kana ya'muru bil khair wa la ya'ti wa yanha 'anil syarr wa ya'ti, maka mereka dikatakan bahwasanya orang yang jauh dia adalah memerintah kebaikan, walayati tapi tidak mengamalkannya, wayanha anisa, dan melarang orang-orang untuk berbuat kemaksiatan, kejelekan, walayati tapi dia mengamalkannya. Waqala alaihi salatu wasalam, al alim alladhi ya'lam wa la ya'mal mislul fatilah tudi'u linnas wa tuhriku nafsaha, orang alim yang mengetahui tapi tidak mengamalkan, mislul fatilah seperti sumbu, tudi'u linnasi, yang menerangi manusia, wa tuhriku nafsaha tapi membakar dirinya sendiri. Jadi di sini Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad yang mengedepankan dan mendorong seseorang agar terlebih dahulu mengamalkan ilmunya. Jadi siapa yang mempunyai ilmu, hendaknya dia mengamalkan ilmu tersebut, kemudian memberikannya kepada orang yang lainnya, mengajarkannya kepada orang yang lainnya, menasehati orang-orang dengan ilmu yang ada pada dirinya. Tapi sebelum dia menasehati orang-orang, sebelum dia menyebarkan ilmu yang ada pada dirinya, maka seharusnya dia mendahulukan dirinya terlebih dahulu untuk dinasehati, untuk mengamalkan ilmu yang ada pada dirinya, baru kemudian memberikannya kepada orang lain. Maka dalam kitab yang kita baca tadi disebutkan satu firman Allah Subhanahu wa taala, "Ata'muruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab." Hai wahai manusia, apakah kamu menjadi orang-orang yang ta'muruna bil ma'ruf, menganjurkan orang lain untuk berbuat kebaikan, wa tansawna anfusakum, tapi kamu sekalian merupakan diri kamu sendiri. Wa antum tatluna al-kitab, padahal kamu adalah orang-orang yang membaca kitab. Artinya orang-orang yang mempunyai ilmu, orang-orang yang memiliki kefahaman, tapi kamu hanya mengajarkan kepada orang-orang, memerintahkan kepada orang-orang, tapi tidak mengamalkan ilmu tersebut, tidak mendahulukannya kepada diri, tidak mendahulukan diri sendirinya untuk mengamalkan apa yang dimilikinya daripada ilmu. Oleh karena itu, as-salafus saleh, mereka para salaf saleh, mereka betul-betul sangat hati-hati sehingga mereka tidak mau mengucapkan sesuatu yang tidak diamalkan. Mereka tidak mau memerintah orang-orang berbuat kebaikan sebelum dirinya terlebih dahulu melakukannya, dan mereka juga tidak melarang orang-orang daripada kemaksiatan sebelum mereka menghindar dan menjauh dari kemaksiatan tersebut. Termasuk Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an, salah satu yang perhatian dengan hal tersebut, dengan adab tersebut, sampai-sampai dia punya istri pun ditawari istrinya untuk cerai ketika dia menjadi khalifah. Sayyidina Umar bin Khattab ketika menjadi khalifah, istrinya terlebih dahulu dikatakan kepadanya, "Ya fulana, aku sekarang menjadi khalifah, pemimpin. Jadi aku akan memerintah kepada orang-orang dengan ini dan itu. Aku akan melarang orang-orang begini dan begitu. Termasuk aku akan mendahulukan keluargaku terlebih dahulu. Aku mendahulukan anak-anakku, aku mendahulukan istri-istriku. Sekarang kalau memang kamu memilih pisah denganku, kita pisah. Tapi kalau kamu tetap akan memilih denganku, maka kamu harus taat kepadaku terlebih dahulu sebelum orang-orang lain akan taat kepadaku. Dan kamu jangan memberikan kepadaku satu pendapat yang berdasarkan nafsumu." Ini Sayyidina Abdullah bin Umar juga yang diucapkan, ya, jangan memberikan pendapat yang didasari nafsunya, nafsu istrinya, sehingga ketika itu Sayyidina Umar takut dan khawatir akan menuruti istrinya. Sampai-sampai ada istri yang lain, diriwayatkan sampai ada istri yang lain yang diceraikan oleh Sayyidina Umar karena istri yang lain tersebut istri yang sangat dicintainya oleh Sayyidina Umar. Karena beliau istri yang lain tersebut istri yang sangat cantik dicerai oleh Sayyidina Umar ketika menjadi khalifah. Ketika menjadi pemimpin. Kenapa? Karena Sayyidina Umar khawatir istri yang lain yang cantik tersebut memberikan, mendorong sesuatu kepada Sayyidina Umar atau memberikan pendapat, memerintahkan sesuatu, kemudian Sayyidina Umar akan mentaatinya karena mengharap ridhonya, karena mengharap atau menyenangkan hati istrinya karena dia sangat mencintainya dan istrinya yang cantik tersebut, sehingga dia khawatir terjadi hal tersebut dicerai. Bagaimana ya Sayyidina Umar betul-betul yang mendahulukan Allah Subhanahu wa taala, mendahulukan perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua yang diperintahkan oleh Sayyidina Umar bin Khattab terlebih dahulu dia sendiri yang mempraktikkannya, dan dia selebih dulu memerintahkan kepada keluarganya, anak dan istrinya, sebelum memerintahkan kepada orang lain. Imam Al-Hasan Al-Basri, murid daripada Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Imam Al-Hasan Al-Basri murid daripada Sayyidina Ali bin Abi Thalib, dan termasuk anak susu daripada Sayyidatuna Ummu Salamah. Karena Ummu Salamah mempunyai budak perempuan di rumahnya, yang mana budak perempuan tersebut tidak lain adalah ibu daripada Imam Hasan Al-Basri. Jadi artinya hidup di rumahnya Ummu Salamah zaujatun Nabi sallallahu alaihi wasallam, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kadang-kadang ibu daripada Imam Hasan Al-Basri ini keluar daripada rumahnya, kemudian anaknya yang ditinggal di rumah yang tidak lain adalah Imam Hasan Al-Basri menangis karena kehausan. Sehingga disitulah Ummu Salamah mengambil bayi tersebut dan menyusuinya. Dan disitulah terdapat atau Imam Hasan Basri mendapatkan barokah daripada air susu Ummu Salamah radhiyallahu anha, dengan itu menjadi orang yang ulama, menjadi orang besar, dan termasuk min afdal at-tabi'in, termasuk daripada orang yang paling mulia di antara tabi'in-tabi'in yang lain yang mereka bertemu dengan sahabat radhiyallahu anhum. Dan Imam Hasan Al-Basri ini juga demikian, tidak mau dia memerintahkan orang-orang sebelum dia mempraktikkan terlebih dahulu. Jadi termasuk salah satu yang diceritakan tentang Imam Hasan Basri ini, ketika datang sekelompok budak, yang mana sekelompok budak tersebut datang kepada Imam Al-Hasan Basri karena mengharap mereka itu dimerdekakan. Dan mereka mengatakan kepada Imam Hasan Basri, kami ini adalah budak-budak yang terdolimi, kami adalah budak-budak yang didolimi oleh tuan-tuan kami, sehingga kami ingin sekali merdeka. Maka dengan cara apa mereka ingin menjadi merdeka? Ingin memberikan saran kepada Imam Hasan Basri agar di waktu khutbah Jumat Imam Hasan menganjurkan orang-orang untuk memerdekakan budak, karena mereka tahu setiap Imam Hasan yang memerintahkan mereka dengan ini dan itu, pasti mereka akan taat. Setiap Imam Hasan Basri melarang mereka menjauhi sesuatu tertentu, maka mereka akan menjauhinya. Imam Hasan Basri itu pendapatnya akan diikuti oleh manusia. Sehingga mereka datang kepada Imam Hasan Basri, ya Imam Hasan Basri, Jumat yang akan datang kami ingin semuanya kamu membicarakan atau menganjurkan orang-orang untuk memerdekakan budak, sehingga nanti kami semuanya akan dimerdekakan oleh tuan-tuan kami. Jadi betul-betul mereka yakin akan dimerdekakan, karena Imam Hasan Basri tidak pernah yang menasihati kecuali akan ditaati nasihatnya oleh orang-orang. Ketika mereka pulang, datang hari Jumat yang mereka tunggu, dan Imam Hasan Basri berpidato di waktu hari Jumat tersebut, tapi Imam Hasan Basri tidak membicarakan sama sekali tentang memerdekakan budak. Datang Jumat kedua juga demikian, Imam Hasan Basri berpidato di Jumat kedua, tapi sama sekali tidak membicarakan memerdekakan budak. Jumat yang ketiga pun juga demikian, Imam Hasan Basri tidak menganjurkan orang-orang untuk memerdekakan budak. Tapi Jumat yang keempat baru Imam Hasan Basri ketika itu secara luas menganjurkan orang-orang untuk memerdekakan budak mereka semuanya. Dan di Jumat itu langsung seketika mereka pulang dari Jumatan, tidak ada di antara mereka yang hadir Jumatan ketika itu kecuali yang mereka yang mempunyai budak akan dimerdekakan budaknya, dan semuanya menjadi merdeka. Akhirnya budak-budak yang dulunya datang kepada Imam Hasan Basri datang ke rumah Imam Hasan Basri dalam keadaan sudah merdeka semuanya. Mereka datang kepada Imam Hasan Basri, mereka mengatakan, ya Imam Hasan Basri, kami datang kepada kamu bukan untuk mengucapkan terima kasih, tapi kami datang semuanya kepada kamu ini untuk mencela kamu. Imam Hasan Basri heran, loh, bukankah kamu sudah merdeka? Apa masih belum merdeka? Iya, kami sudah merdeka semuanya. Loh, kenapa kamu mau mencela aku? Maka mereka mengatakan, iya, karena kami semuanya sebenarnya mengharap kamu itu menganjurkan orang-orang untuk memerdekakan budak di Jumat yang pertama, bukan Jumat yang keempat. Dalam 3 minggu itu kami semuanya terdolimi oleh tuan-tuan kami, tapi kamu diakhirkan sampai Jumat keempat. Akhirnya Imam Hasan Basri mengatakan, ya ikhwatah, wahai saudara-saudara kami semuanya, kenapa kamu tahukah kalian kenapa aku ini mengakhirkan pembicaraan tentang memerdekakan budak sampai Jumat keempat? Ketahuilah bahasanya aku ini belum pernah sama sekali memerdekakan budak, belum pernah memerdekakan budak, Imam Hasan Basri. Jadi anak, katanya Imam Hasan Basri, aku tidak mau menganjurkan orang-orang untuk memerdekakan budak padahal anak sendiri belum pernah. Terus apa yang dilakukan? Aku ingin membeli budak dan memerdekakan, sehingga aku mempraktekkan kepada diriku sendiri sebelum aku praktekkan kepada orang lain. Loh, kenapa kok tidak Jumat yang kedua atau mungkin Jumat yang pertama kamu beli budak langsung merdekakan? Aku tidak punya uang. Ini Imam Hasan Basri, hidupnya sederhana, orang alim, orang kaya-kaya berdatangan mau memberikan uang kepada Imam Hasan Basri, tapi mereka ditolak semuanya oleh Imam Hasan Basri. Sehingga orang-orang Irak ketika ditanya, siapa orang yang paling mulia di antara kalian di Irak, mereka menjawab, Imam Hasan Basri. Mereka ditanya juga, kenapa Imam Hasan Basri menjadi orang yang paling mulia di Irak, apa sebabnya? Mereka semuanya mengatakan, karena Imam Hasan Basri ini sangat bermanfaat ilmunya kepada orang-orang yang banyak, dan mereka semuanya membutuhkan kepada ilmunya Imam Hasan Basri. Tapi Imam Hasan Al-Basri sedikit pun tidak membutuhkan kepada harta mereka. Ini ulama yang ikhlas, tidak mau dan tidak mengharap daripada harta orang lain. Ini yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun. Ittabi'u man la yas'alukum ajran, ikutilah orang yang mengajak kebaikan tapi la yas'alukum ajran, tapi tidak meminta kepada kalian upah, tidak meminta kepada kalian uang, harta. Wa hum muhtadun, dan orang tersebut selain juga tidak meminta upah, dia sendiri orang yang termasuk dapat hidayat dari Allah, termasuk mengamalkan ilmunya. Itulah kalau ada orang yang sifatnya seperti ini, ya, orang punya ilmu, mengajarkan ilmunya, kemudian dia tidak mengharap dunia, tidak mengharap harta dari orang lain, dan dia sendiri orang yang termasuk mendapatkan hidayah dari Allah, ikuti kata Allah Subhanahu wa taala. Ini orang yang perlu diikuti. Kalau yang tidak bersifatkan dengan sifat ini, ya perlu kamu mencari ulama-ulama yang lain. Itu tanda ulama yang soleh, tanda ulama yang baik, tanda ulama yang pantas untuk diikuti. Maka Imam Hasan Basri termasuk menjadi mulia karena sebab itu. Imam Hasan Basri tidak membutuhkan kepada harta mereka, tapi mereka semuanya membutuhkan kepada ilmu daripada Imam Al Hasan Basri. Jadi mereka mempraktekkan terlebih. Anak juga pernah dengar bahwasanya termasuk yang mempraktekkan terlebih dahulu kepada dirinya sebelum mempraktekkannya kepada orang lain adalah Kiai Hamid. Kiai Hamid Pasuruan ini termasuk orang wali besar yang mereka, yang beliau ini tidak mau mengatakan sesuatu, tapi dia sendiri tidak mengamalkannya. Tidak mau menasehati orang-orang, padahal dia sendiri belum mengamalkannya. Satu cerita yang anak dengar, bahwasanya ada seseorang yang mana orang tua ini mempunyai anak yang terkena penyakit gula, sehingga dokter melarangnya untuk minum atau makan makanan dan minuman yang manis-manis. Tapi namanya anak yang masih muda, ini kadang cengkal, kadang tidak nurut kepada orang tuanya, tetap aja makan yang manis-manis padahal sudah terkena penyakit gula. Sehingga ayahnya ini punya niat untuk membawanya kepada Kiai Hamid. Agar apa? Agar biar langsung dinasehati oleh Kiai Hamid. Kalau Kiai Hamid yang ngomong, jangan minum gula, jangan makan gula, jangan yang manis-manis, pasti dia akan turut, namanya Kiai Hamid, orang semuanya akan tunduk. Tatkala orang tersebut berbicara kepada Kiai Hamid, ini cerita begini-begini, dianjurkan Kiai Hamid untuk menasehati anaknya yang ada di hadapannya. Tapi Imam Kiai Hamid tadi itu sama sekali tidak ngomong tentang itu, diam. Bahkan ketika pamitan pulang, ente 3 hari lagi baru datang ke sini, 3 hari lagi baru datang lagi ke rumah, ente bawa anak ente, nanti anak nasihati. 3 hari lagi datang lagi dengan bawa anaknya, dan disitulah Kiai Hamid menasihati, ya wahai anak, ya kamu jangan minum-minum yang manis, jangan makan-makan yang manis, itu membahayakan. Dan masya Allah, setelah dinasihati oleh Kiai Hamid, sama sekali dia tidak mau lagi makan makanan yang manis atau minum-minuman yang manis. Tahu kenapa Kiai Hamid tidak mau ngomong langsung? Karena Kiai Hamid adalah termasuk yang minum minuman yang manis dan makan makanan yang manis. Tidak mau dia nasihati sedangkan dia minum, di depannya dia ada teh yang manis. Mau nasihati orang untuk tidak minum manis sedangkan dia sendiri minum-minum yang manis. Jadi apa yang dilakukan Kiai Hamid? 3 hari tidak makan makanan yang manis atau minum-minum selama 3 hari. Praktekkan diri kepada dirinya, baru dia mau nasihati. Jadi hal yang sepele seperti ini, tapi menurut Kiai Hamid suatu yang besar. Sehingga apapun yang diucapkan olehnya, maka akan didengar oleh manusia. Apapun yang dikatakan akan ditaati oleh mereka. Sirnya seperti itu. Oleh karena itu, jika termasuk Imam Al-Junaid, mereka Imam Junaid beliau ini tidak mau berbicara, berpidato, menasihati orang-orang. Karena apa? Karena takut. Takut dengan ayat Allah Subhanahu wa taala, ata'muruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum afala ta'qilun. Dalam ayat yang lain, ya ayyuhalladzina amanu la taquluna ma la taf'alun kabura maqtan indallahi an taquluna ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu lakukan. Jangan kamu katakan sesuatu yang tidak kamu lakukan. Karena sesungguhnya kaburak maktan akan menjadi besar murka Allah Subhanahu wa taala kepada seseorang qaulu ma la taf'alun, mengucapkan kata-kata yang dia sendiri tidak mempraktikkannya. Nauzubillahi min dzalik. Jadi Imam Al-Junaid sampai-sampai menghalangi dia untuk berpidato takut dengan ayat ini. Sehingga gurunya sendiri yang memerintahkan. Siri, Imam As-Siri As-Saqati, Imam As-Siri As-Saqati, guru Imam Junaid, guru besarnya Imam Junaid ini, memerintahkan kepada muridnya Imam Junaid, ya Junaid, takallam fil masjid wa idinas, berbicaralah di masjid dan kamu nasihati orang-orang. Imam Junaid diperintahkan oleh gurunya, tapi Imam Junaid tetap tetap merasa ketakut dengan ayat tersebut walaupun sudah diperintah oleh gurunya, Imam Sayyidah As-Safati ini. Di malam itu juga tahu-tahu Imam Junaid dalam tidurnya bermimpi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Farhan senang bermimpi Nabi. Tapi apa yang dikatakan oleh Nabi? Ya Junaid, udkhul masjid wa'idin nas. Masuk masjid, kasih nasihat mereka. Rasulullah dan Rasul dalam mimpi tidak mungkin sesuatu yang bohong. Mimpi Rasul sesam adalah hak. Fa'inna syaitan la yatamassalu bi. Karena setan tidak bisa menyerupai aku, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Termasuk dalam mimpi tidak mungkin seseorang bermimpi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi itu adalah sebenarnya setan, tidak mungkin. Kalau orang lain mungkin, tapi kalau Nabi sallallahu alaihi tidak mungkin. Dan siapa aja yang bermimpi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pasti dia akan memandang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan terjaga, dalam keadaan hidup di dunia, bukan di akhirat. Man ra'ani fil manam fa sayarani fil yaqdah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang bermimpi aku di waktu tidurnya, pasti dia akan memandangku di waktu dia terjaga. Di waktu dia terjaga ini katanya ulama, ini di dunia, bukan di akhirat. Akan memandang Nabi SAW dalam keadaan terjaga di dunia, bukan di akhirat. Kalau di akhirat, semua orang yang masuk surga insya Allah akan memandang kepada wajah Nabi Muhammad SAW. Tidak ada keistimewaan, tidak ada kekhususan. Mau yang mimpi Nabi atau yang tidak mimpi Nabi, kalau di akhirat semuanya akan memandang kepada wajah Nabi Muhammad SAW. Tapi ini akan memandang kepada wajah Nabi Muhammad SAW di dunia dalam keadaan terjaga. Walaupun katanya ulama banyak itu sekali terjadinya qabla mauti, sebelum meninggalnya, di akhir hayatnya, di situ akan memandang kepada wajah Nabi Muhammad SAW. Jadi ini yang Junaid bermimpi Nabi dan Nabi memerintahkan. Walaupun kita katakan siapa aja yang bermimpi Nabi SAW kemudian Nabi memerintahkan sesuatu atau melarang sesuatu di dalam mimpinya, walaupun kita katakan tidak wajib ditaati, tidak wajib dilakukan dan dilaksanakan baik perintahnya ataupun larangannya, tapi kita katakan sunnah hukumnya, tidak wajib karena itu ayat mimpi. Mimpi ini kan tidak bisa dijadikan sandaran sebagai hukum, tidak bisa jadikan sandaran hukum. Jangan nanti kalian mimpi Nabi malam ini, kemudian Nabi SAW mengatakan, mulai sekarang kamu tidak usah sholat lima waktu. Kalian lakukan itu, mimpi Nabi. Ya. Tidak, kita katakan mimpi Nabi tidak bisa dijadikan sebagai sandaran hukum. Karena mimpi itu sesuatu yang tidak pasti kita akan menghafalnya dengan tepat. Kadang kita lupa, kadang kita ragu, kadang kita salah pada dengan menceritakan apa yang kita mimpi. Tidak sebenarnya yang kita ceritakan, itulah mimpi. Nah, cuma dianjurkan sunnah dan dianjurkan kita mengamalkan apa yang diperintah oleh Nabi SAW. Tapi bukan suatu kewajiban. Ya, mulai sekarang kamu harus puasa Senin Kemis. Dalam mimpi Nabi SAW seperti itu Nabi mengatakan. Maka tidak harus kamu berpuasa Senin Kemis walaupun diperintah oleh Nabi sekalipun. Tapi hukumnya sunnah diamalkan kalau diperintah. Ah, kamu baca doa ini ya setiap hari. Mimpi Nabi seperti itu. Tidak harus kamu laksanakan, tapi sunnah, karena itu adalah mimpi. Tapi sunnah, karena mimpi Nabi SAW mimpi yang hak, mimpi yang benar, mimpi yang jujur. Maka karena itu mimpi Nabi, mimpi hak, Imam Junaid tidak bisa menolak diperintah oleh Nabi SAW untuk menasihati orang-orang. Maka Imam Junaid terlebih dahulu pergi ke rumah gurunya Imam Siri As-Safati yang sebelumnya memerintahkannya terlebih dahulu. Di saat datang kepada gurunya dari loteng, dari atas loteng, gurunya membuka jendela dan mengatakan kepada Imam Junaid secara kasar, "Hai wahai Junaid, kamu itu tidak mau menasihati orang-orang kecuali setelah diperintah Rasulullah baru mau. Diperintah aku tidak mau, dikasar." Belum cerita padahal Imam Junaid mau cerita, tapi dikasar terlebih dahulu. Kemudian Imam Junaid masuk masjid. Dan di masjid di situ Imam Junaid sudah ditunggu oleh orang-orang berkumpul, karena Imam Junaid ini pertama kali akan memberi nasihat, pertama kali berpidato. Ya, di situlah ada orang yang hasud, di situlah ada orang kafir. Orang kafir. Orang kafir ini tidak walan tardu an kal yahudi wal nasara hatta tattabi'a millatahum. Tidak akan ridha orang Yahudi, tidak akan ridha orang Nasrani sampai semua mereka orang-orang muslim tetapi amillatahu mengikuti agama mereka. Orang kafir tidak akan pernah ridho kita sebagai orang muslim tetap menjadi muslim sampai akhir hayat kita. Pasti memberi fitnah, memberi gangguan terus sampai akhir kiamat nanti. Maka di situ seorang kafir menyamar seakan-akan dia orang muslim, pakai pakaian muslim. Agar apa? Agar mau mempermalukan Imam Junaid di pertama kali pidatonya, sehingga orang tidak lagi percaya kepada Imam Junaid. Dengan apa dia mau mempermalukan? Dengan pertanyaan yang insya Allah Imam Junaid tidak bisa menjawabnya. Dia ini di tengah-tengah hadirin menyamar, kemudian dia tanya kepada Imam Junaid, ya Imam Junaid, ana mau tanya tentang hadisnya Rasul SAW, ittaku firasatal mu'min, ittaku, hati-hatilah firasatal mu'min, dengan firasat orang mu'min. Apa maksudnya? Hati-hatilah dengan firasat orang mu'min. Aku mau tanya apa maksudnya hadis itu. Langsung Imam Junaid mengatakan, maksudnya kamu adalah kafir dan kamu harus syahadat, syahadat la ilaha illallah wa anna muhammadur rasulullah. Dikasih sama Imam Junaid. Itu artinya firasat mukmin. Orang mukmin itu punya firasat yang firasatnya akan benar. Dan termasuk firasatnya ditunjukkan langsung Imam Junaid ketika itu, kamu orang kafir dan bersyahadatlah dan langsung masuk Islam. Ini kadang orang kafir menyamar seperti ini. Tapi insyaallah di sini enggak ada yang nyamar ya. Di Hadramaut pun pernah terjadi. Jadi kalau di Hadramaut aja pernah terjadi orang kafir menyamar, apalagi di sini kan gitu. Di Hadramaut di ada orang yang menyamar sebagai orang muslim, sebagai orang muslim soleh lagi, pakai rida, ya kayak kalian ini sudah. Tapi dia orang kafir, orang Perancis dia menyamar. Untuk apa? Untuk mencari kelemahan orang-orang muslim di Hadramautnya. Karena mereka tahu di Hadramaut ini artinya basisnya orang Islam, pusatnya Islam. Sehingga mereka mengetahui bahwasanya termasuk kota dan tempat yang masih terjaga daripada kemaksiatan itu Hadramaut. Itu padahal di zamannya Habib Saleh bin Abdullah Al-Aqas. Ini 200 tahunan yang lalu. 100-200 tahun. Itu sudah dimasuki orang Perancis. Ketika masuk di situ di negeri Hadramaut, ini orang keliling ke kota Karim, ke kota Siwun, dia melihat apa sih kelemahan orang-orang Hadramaut di situ. Tanpa diketahui, sampai ada acara ziarah kepada Syekh Said bin Isa Al-Amudi di Qaidun, salah satu nama kota di Hadramaut, di Qaidun. Disitulah hadir sejumlah ulama, sejumlah orang-orang wali, termasuk yang hadir di antaranya adalah Habib Abdullah bin Saleh Al-Attas. Nah, ini Habib Saleh bin Abdullah Al-Attas. Habib Saleh bin Abdullah Al-Attas ini ketika hadir di situ, tahu-tahu dia melihat di antara hadirin ada orang yang menyamar itu orang kafir. Ketika dia melihat Habib Saleh bin Abdullah ini orang wali, tahu, langsung dia mengatakan, Allah, hadza kafir. Itu orang kafir di pojok itu, di pojokan situ. Ketika diteriaki oleh Habib Saleh bin Abdullah Al-Attas, ya orang kafir, dia lari kabur dan dikejar tidak ketahuan kemana perginya. Tapi ternyata tertinggal kitab-kitabnya atau tas-tasnya. Ya, disitulah mereka memeriksa apa yang dimilikinya yang tertinggal. Ternyata di situ diketahui bahasanya dia adalah orang kafir yang memata-matai orang Hadramaut, yang memang sengaja diutus oleh orang negeri Perancis di sana untuk mematai orang Hadramaut. Ini kadang seperti itu. Juga pernah Syekh Abu Madyan ini termasuk guru sufinya, guru sufiahnya Sayyidina Faqih Muqaddam. Ya, Syekh Abu Madyan. Syekh Abu Madyan ini pernah suatu waktu punya majelis di Andalus, di Spanyol. Yang mana di masa itu, waktu itu di Spanyol masih ketika itu dikuasai orang-orang Islam. Di situ dia punya majelis, dia bikin majelis, suatu majelis di masjid besar, di masjid jami'nya di Andalus sana. Kemudian di situ dia memberikan ilmunya kepada masyarakat yang ada di situ. Syekh Abu Madyan ini suatu waktu disusupi majelisnya oleh pendeta-pendeta yang menyamar seakan-akan mereka para hadirin juga, para jamaah juga. Pemuka pendeta mereka 10 orang itu nyamar hadir. Ini banyak ya yang hadir. Tapi Syekh Abu Madyan ketika memulai majelisnya tidak seperti biasa. Ya biasanya baca kitab langsung, dia jelaskan, dia nasihat. Ini enggak. Dia diam lama. Ya, kemudian dia mengatakan la ilaha illallah. Ya fuqara, idza nazalat nasamatu tawfiq min janabil haq adfa'at kulla dulmah, adfa'at kulla nur. Wahai orang-orang muslimin semuanya, wahai orang-orang yang miskin semuanya, jika datang hembusan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, maka hembusan taufik dari Allah Subhanahu wa taala akan menggelapkan segala sesuatu yang terang. Akhirnya dia ya artinya menyembul, meniup lampu. Cuma dicium itu mati semuanya. Kalau kita kan tiup-tiup enggak mati-mati. Itu mati semuanya lampu. Menjadi gelap seketika. Semuanya takut. Enggak ada yang berani ngomong, enggak ada yang berani bergerak. Haibahnya itu terlihat ketika itu. Karena apa? Karomah. Hanya meniup satu kali semuanya mati lampu. Kemudian di saat itu juga dia mengucapkan lagi la ilaha illallah ya fuqara. Ya, dia mengucapkan lagi. Ya, idza asraqat anwarul inayah ala al-qulub al-musyfa adha'at adha'a laha kullu dulma. Wahai para orang-orang miskin semuanya, jika datang perhatian Allah Subhanahu wa taala datang dan masuk kepada hati-hati yang mau menerima atau perhatian Allah Subhanahu wa taala, maka segala yang gelap akan menjadi terang. Tadi kan sebaliknya, yang kalau datang taufik dari Allah, yang terang pun akan menjadi gelap. Tiup sekali hidup lagi, bahkan hidup sambil bergerak satu dengan lain itu, hampir lampu dengan yang lainnya itu hampir bertabrakan bergerak. Ini diantara mereka ada orang yang menyamar orang kafir, 10 orang itu pendetanya itu. Ya, kemudian Imam Abu Madian baca Quran, baca ayat. Termasuk yang dibaca adalah ayat as-sajdah. Ayat-ayat yang di situ ada ayat sujud tilawahnya. Anggaplah wa idza qila lahum irka'u la yarka'un. Ketika dibaca ayat sajdah, Abu Madian sujud. Semuanya orang muslim tuh. Ini orang kafir nyamar. Kalau enggak sujud kan ketahuan. Jadi ketika semuanya sujud, dia sujud juga karena pakaiannya sama semuanya. Nyamar. Hanya salam dari sujud sajdah. Kemudian ya, Syekh Abu Madian didatangi oleh seseorang yang membawa sesuatu. Akhirnya Abu Madian mengatakan, "Kok lama ente? Ana tunggu-tunggu dari tadi." Tahu-tahu orang tersebut mengatakan, "Aku lama karena mau menyelesaikan penjahitan kopiah ini. Yang mana kamu pesan 10 kopiah." Pendetanya menyamar 10. Ternyata sudah disiapkan terlebih dahulu kasafnya ini. Jadi ternyata habis itu diambil, diterima kopiah yang 10 dan langsung diletakkan ke kepala orang-orang kafir dan pendeta-pendeta yang menyamar. Padahal berpisah-pisah itu ya, taruh. Orang semuanya enggak ngerti apa maksudnya, padahal itu adalah pendeta yang menyamar. Kasar. Ya, kemudian dia mengangkat tangannya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, Allahumma anta a'lam bi tadbir khalqik. Ya Allah, kamu lebih mengetahui tentang aturan atau mengatur makhlukmu. Wa a'lam bi masalih ibadik, dan kamu lebih mengetahui maslahat hamba-hambamu. Ya Allah, ana qad ghayyartu dawahirahum, aku sudah merubah zahir mereka. Wa qad wafaqul muslimina fi libasihim wa sujud, dan mereka ya, orang pendeta yang dimaksud, mereka sudah menyamai orang-orang muslim yang lain dalam pakaiannya, termasuk dipakaikan songkok, dalam juga sujud tilawahnya tadi. Wala yastati an yughayyir bawatinahum ila anta, tapi tidak bisa seorang pun yang merubah hati mereka untuk mendapatkan taufik hidayah dari Allah masuk Islam illa anta, kecuali kamu ya Allah. Fa angkithum min dhulumatis syirik wal kufur, ya Allah aku minta kepadamu sekarang, maka bebaskan mereka semuanya daripada kegelapan kesyirikan dan kegelapan kekafiran. Akhirnya mereka semuanya masuk Islam karena mereka yakin semuanya itu diketahui dengan persis, dan mereka yakin agama yang dibawa dan ajaran yang dibawa oleh Syekh Abu Madian adalah agama yang hak, dan mereka masuk Islam berkat Abu Madian tadi. Ya, Dan mudah-mudahan kita semuanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala taufik dan hidayah agar selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan selalu kita mendapatkan perhatian dari Allah Subhanahu wa taala, perhatian dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan apa yang kita ucapkan menjadi hujjah lana la hujjah alaina, menjadi semangat bagi kita untuk mengamalkan apa yang kita ucapkan. Dan mudah-mudahan kita semuanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala keberkahan dalam ilmu kita, keberkahan dalam rezeki kita, keberkahan dalam anak cucu kita, keberkahan dalam keluarga kita, keberkahan dalam segala yang berkaitan dengan kita. Ala hadinya dunia salihah jami'an li khairin wa akhirah ila hadratin nabi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.